الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah kita telah selesai dari bab yang ke-11. Apa itu? Kesimpulannya indak ya Rifqi. Nah, yaitu hendaknya seorang alim tidak apa merasa gengsi untuk mengambil ilmu yang tidak diketahuinya dari siapa saja yang berada di bawahnya, yang lebih rendah dari sisi kedudukan, nasab atau umur. Karena apa? Ilmu lebih berharga dari sekedar apa gengsi kita. Sebagaimana atas dari Imam Ahmad tadi, Imam Syafi'i fanifillah diketahui dan dikenal dengan kemuliaannya. Beliau mulia dari sisi nasab, mulia dari sisi banyak hal. Naam, wara' juga yang lain. Naam. Imam Syafi'i mengatakan antum a'lamu bil haditsi minni. Naam. Ini tawadhu. Dan juga apa? Pengakuan yang sebenarnya dalam artian bukan berarti kemudian ini sekedar basa-basi, tidak. Sebagaimana dibawa oleh sebagian apa muta'assibun, itu kan Imam Syafi'i ya tawadhu sekedar apa? Ya ini dibawa pada kondisi apa basa-basi saja. Nah, mesti Imam Syafi'i lebih berilmu dari hadis, berilmu tentang hadis, tidak ada hadis yang tidak diketahui. Ini ta'assub. Tayyib. Perhatikan perkataan beliau, fa idza sahha indakum al-hadits faqulu lana hatta akhudha bi. Karena memang manusia ikhwanifina seluas apapun mesti di sana ada yang belum diketahui. Nah, kita masuk pada adab yang terakhir berhubungan dengan apa ini? Ini adab yang ke-12. Kita telah mengambil 12 adab berhubungan dengan apa? Adab seorang alim yang apa? Yang bagaimana? Hah? Yang berhubungan dengan diri sendiri. Taib. Karena di fasal yang pertama ikhwanifillah berhubungan dengan apa? Adab seorang alim terhadap dirinya sendiri disebutkan 12. Dan ini secara umum juga merupakan adab yang wajib apa dipenuhi oleh muta'allim, siapa saja belajar. Nah, karena muta'allim adalah jalan untuk mencapai kondisi alim. Athani asyar, yang ke-12, al-ishtighalu bit-tasnifi wal-jam'i wal-ta'lif. Nah, yaitu hendaknya dia menyibukkan dengan apa? Mengarang dan mengumpulkan serta menyusun. Ini penting akan dibilang, karena ini termasuk hasil, termasuk hasil dari apa? Seorang mempelajari ilmu. Akan tapi, lakin ma'atamamil fadilah wa kamalil ahliyah. Akan tapi, adab ke-12 ini ditempuh bersama dengan apa? Kesempurnaan, keutamaan yang ada pada dia dan kesempurnaan keahlian. Dia punya kemampuan untuk apa? Mengarang, kemampuan untuk mengumpulkan dan untuk menyusun. Baik. Makanya diletakkan oleh Imam Ibnu Jamaah di posisi yang terakhir. Di adab yang ke-12. Fa innahu yattali'u 'ala haqa'iqil funun wa daqa'iqil 'ulum. Sebab seorang yang telah mencapai kesempurnaan keahlian, yaitu kemampuannya sudah apa? Sudah terpenuhi, maka dia akan melihat apa? Melihat hakikat dari apa? Fan-fan ilmu yang ada. Dan nah, perkara-perkara yang detail dari ilmu-ilmu tersebut. Berbeda dengan seseorang yang baru belajar, dia paling hanya melihat afanifillah perkara dalam lingkup yang sempit. Terkadang ketika dia mengetahui dalam suatu masalah ini hukumnya na'am misalnya makruh, ya sudah dipegang dulu. Belum mengetahui secara global ternyata ada khilaf panjang pada perkara itu. Na'am. Semakin seseorang menuntut ilmu semakin lama ikhwan fillah akan semakin terbuka, oh ternyata permasalahannya tidak apa sesimpel itu. Perkaranya ternyata setelah melalui tahapan na'am tarjih dari khilaf yang ada beberapa pendapat dalam masalah ini dan seterusnya semakin meluas-meluas sehingga semakin paham. Jadi na'am haqa'iqil funun dan daqa'iqil ulum telah diketahui. Tayyib lil ihtiyaji ila kathratit taftishi wal mutala'ati wat tanqibi wal muraja'ah. Nah, dikarenakan butuhnya kepada apa? Kathratit taftish. Karena kalau tidak memiliki kemampuan ikhwani fillah untuk banyak meneliti, tidak mampu ikhwani fillah. Bahasa Arabnya masih lemah. Untuk meneliti sulit. Nah, sehingga yang muncul pada zaman sekarang ya, nah, tayyib ashabu apa? Naskh walas. Naskhun walaskun. Yaitu apa? Copy dan paste. Dan zaman sekarang penyusunannya itu ashab, copy, paste. Copy dari sana kemudian di paste di sini sehingga muncul tulisannya, tinggal apa di otak-atik. Nah, ini bukan na'am tasnif namanya. Karena seorang yang menyusun butuh apakah suatu taftish, banyak untuk apa meneliti wal mutala'ah. Mutala'ah yaitu membaca. Nah, mutala'ah. Tayyib membaca banyak-banyak kitab, melihatnya, wa tanqid. Nah, untuk apa? Banyak menelaah. Taftish dan tanqid hampir sama, kembali kepada penelitian. Menyelidiki. Tayyib menelaah. Wal muraja'ah juga apa? Muraja'ah banyak. Ini yang dibutuhkan. Wa huwa kama qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, dan kondisi ini yaitu seorang setelah dia belajar ikhwan fillah telah terpenuhi ahliyah, dia sudah mempelajari apa? Ilmu-ilmu alat. Kita mempelajari ilmu alat kalau tidak digunakan untuk apa? Kita mempelajari bahasa Arab. Ya setelah itu bergelut untuk membaca kitab-kitab para ulama. Sudah sulit-sulit kita menghafal alamatul i'rab, kemudian malas untuk mencoba membaca kitab-kitab para ulama. Ini rugi. Nah, sudah seorang mempelajari usulul fiqh, kemudian tidak menginginkan sampai derajat bisa apa? Bisa memahami masail, bisa mentarjih. Ini juga tidak perlu, tidak ada faedahnya belajar usul fiqh. Setelah mempelajari mustalahul hadith, tidak ada keinginan untuk bisa apa mentarjih hadis sahih dan hadis dhaif. Ini menunjukkan himmah yang rendah. Tapi seorang mempelajari alat-alat ini, ya digunakan nantinya untuk apa? Untuk diterapkan. Dan alat ikhwan fillah kalau tidak diterapkan, ya berkarat. Ini secara apa? Secara fakta jelas dalam kehidupan sehari-hari kita. Namanya pisau kalau semakin dipakai, ya terawat tajam. Nah. Tapi kalau dibiarkan ya berkarat lama-lama apa? Lama-lama ya na'am rusak. Ya tidak. Makanya perhatikan perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Bahwasanya menyibukkan diri dengan mengarang, mengumpulkan, menyusun setelah terpenuhi keahlian apa yuthabbitul hifdha, akan mengokohkan hafalan. Na'am. Wa yudzakkil qalba, dan menjadikan hati ini semakin cerdas. Karena apa? Terbiasa berpikir. Hati ini alhamdulillah yang merupakan apa? Merupakan pusat pemikiran kita. Jadi pusat berpikir bukan di otak. Pusat berpikir kita adalah di hati. Nah, pusat berpikir kita di hati. Sedangkan otak memang punya hubungan dengan hati alhamdulillah, tapi apa? Porosnya yang menentukan adalah hatinya. Otak nanti dari hati ke otak, kemudian dia nanti akan mengatur pergerakan simpul-simpul yang ingin diperintahkan kepada apa anggota-anggota tubuh yang lain, simpul-simpul sarafnya. Dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu Qayyim antara hubungan na'am al-qalbu wa dimau. Memang ada hubungannya, paling jelas ada hubungannya antara apa? Hati dan otak. Cuma yang menjadi pusat pemikiran adalah hati kita. Baik. Sehingga butuh diasah. Kalau tidak terbiasa berpikir, kalau orang kok malas berpikir, ini na'am taib, hatinya tidak terbiasa berpikir, ya akhirnya tumpul. Na'am taib. Wa yashhadut taba'. Dan apa? Mengasah tabiat, tabiatnya menjadi bagus, kebiasaannya menjadi bagus, terasah. Na'am wa yujibul bayan, dan memperbagus penjelasan. Ini. Jadi untuk bisa menjelaskan ini juga butuh seseorang apa berlatih paling tidak. Bagaimana dia bisa menjelaskan suatu kebenaran sehingga gampang dan gamblang diterima manusia? Dengan apa? Ya dengan membiasakan. Makanya antum alhamdulillah na'am ada banyak waktu, ada banyak peluang paling tidak yang sudah mempelajari apa durusullah mengajarkan kepada temannya. Ini juga apa? Bagaimana bayan? Makanya ketika mengajar ikhwanillah, bagaimana yang diajari itu paham, bukan bagaimana cepat selesai, salah. Bagaimana cepat selesai kitab ini, enggak. Tapi bagaimana yang aku ajari betul-betul paham. Berarti engkau memahamkan satu masail, satu perkara atau satu cabang ilmu ikhwanillah, kemudian yang diajari paham, itu apa? Berarti apa? Satu keberhasilan. Satu keberhasilan. Selain pahala di akhirat akhwanifillah yang apa telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan, juga apa semakin menambah apa menambah ilmu yang ada pada kita, minimal apa kemampuan kita untuk menjelaskan dengan baik. Karena di sisi ini bagaimana kita menjelaskan pada manusia, karena itu butuh. Nah butuh, makanya kadang-kadang kita juga butuh. Dan bukan bahkan tidak kadang-kadang yang manikilah. Kalau mampu, butuh kita mendengar bayan dari para imam yang memiliki penjelasan kokoh. Maka nasyarankan yang manikilah untuk apa? Seorang punya waktu, misalnya di hari Jumat punya waktu untuk mendengar silsilah Huda wa Nur. Nah, rekaman apa? Kaset-kaset Syekh Albani rahimahullah. Beliau diberi apa? Kemampuan bayan yang luar biasa. Dulu awal-awal saya belum berangkat. Ya kaset yang saya suka untuk dengar ya ini. Kenapa? Karena kalam tertata dan apa bayan mematikan mematikan lawan. Dalam artian penjelasan yang membuat lawan itu tidak berkutik. Nah, ketika apa? Ketika menjelaskan suatu permasalahan yang ingin menyelesaikan tidak punya alasan. Sehingga biasanya mereka-mereka yang mendengarkan kaset ini ya mengambil semua pendapat Syekh Albani rahimahullah. Membaca kitab Fathul Syekh Albani kan kita terdorong untuk ikut beliau. Kalau tidak membaca pendapat yang lain. Nah, karena beliau diberi kemampuan bayan yang bagus. Menjadi apa? Seorang yang mampu na'am atau dikenal dengan nama muqni, yaitu mampu apa? Menjadikan orang lain na'am betul-betul apa? Mantap. Betul-betul dia apa? Percaya. Ini. Kemudian wayaksibu jamilal dzikri wa jazilal ajri, dan dia akan mendapatkan apa? Penyebutan yang bagus, dikenal dengan kebaikan. Ini jelas kan. Nah, wa jazilal ajri, dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalau kita membaca kitab-kitab para ulama. Misalnya ini, kita membacanya qala ibn jamaah rahimahullahu taala. Namanya dikenang dengan kebaikan. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qala Syekhul Islam na'am rahimahullah. Mereka dikenang dengan kebaikan. Tayyib. Alhamdulillah. Yahdikallahu. Wa yukhalliduhu ila akhirid dahri, dan apa? Mengekalkan dia sampai akhir masa. Sampai waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan yang paling benar. Mereka telah apa? Menjadi tanah Nah, jasadnya sudah apa hancur evanifilah, tapi namanya tetap dikenang, disebut dengan kebaikan, dan ilmunya tetap apa dipelajari. Dan ini sebaik-baik peninggalan. Nah, kalau toh seseorang tidak meninggalkan kecuali anak keturunan yang dia didik evanifilah, maka itu nah sudah cukup untuk apa sebagai keberuntungan. Ya, anak kita itu adalah apa mad'u kita paling dekat evanifilah, mad'u kita. Maka semangat bikin sebanyak-banyak, usahakan sebanyak-banyak, karena mad'u kita yang sudah apa sudah jelas. Nah, tayyib, mereka mad'u kita yang dekat. Nah, sudah dari sejak kecil bersama kita. Mungkin kita tidak bisa mendakwai yang lain, anak kita. Makanya na'am fa'inni mukathirun fikumul umam. Sukunya aku akan membanggakan kalian dengan banyaknya umat. Dan yang orang 10-10 Masya Allah, wanita cepat. Ya. Nah, nas'alullah min fadli. Qala wal ula. Taib. Wal aula an ya'tani bima ya'nam. Wal aula an ya'tani bima ya'ummu naf'uhu wa takthuru al hajatu ilayh. Wa yakun i'tina'uhu bima lam yusbab ila tasnifi. Ini berhubungan dengan masalah mengarang. Tentunya yang paling utama adalah apa? Memperhatikan apa-apa yang kemanfaatannya umum, kemanfaatannya mencakup luas, terutama permasalahan akidah, permasalahan ibadah, kanifilah penting. Makanya kita lihat banyak sekali karangan-karangan seputar itu, seputar sholat, karena memang sholat perkara yang sangat apa umum kemanfaatannya. Makanya ini juga kanifilah hendaknya kita awali, karena kebanyakan manusia dalam masalah sholatnya saja kita, apalagi awamun nas, banyak kekeliruan. Berusaha kita membenarkan. Nah, sholat seseorang ikhwanifillah, kemudian dia beramal dengan sholat itu, maka ini merupakan keberuntungan, tabungan. Wa yakun i'tina'uhu bima lam yusbab ila tasnifi, dan hendaknya perhatian dia nah terhadap hal-hal yang belum didahului dalam mengarang. Setelah kita baca kemarin Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, tatkala syekhnya siapa? Ishaq bin Rahawai mengatakan, seandainya nah ada yang mengumpulkan sahih sunan Nabi SAW, tayin, maka sejak saat itu apa? Terpatri pada diri Bukhari rahimahullah untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Mutaharriyan idhah al-ibarati fi ta'rifi, dan dan yang perhatikan kejelasan ibarat dalam mengarang. Mu'ridan an at-tatwilil mumil, berpaling dari apa? Tatwil, yaitu berpanjang-panjang, yaitu nah penjelasan yang meluas tapi al-mumil, menjadikan apa? Bosan. Wal ijazil mukhil, dan apa? Ringkas tapi menjadikan ikhlal, yaitu menjadikan kurang, pincang, tidak lengkap. Tapi pertengahan, nah panjang tidak membosankan, dan apa pendek tidak apa menjadikan kurang pembahasannya. Yang khawatir menimbulkan salah paham kalau terlalu ringkas. Ma'itai kulli musannafin mayaliku bih. Biharakatnya mungkin biar tidak keliru. Musannaf, yaitu karangan yang dikarang. Kalau musannif yang mengarang. Ma'itai kulla musannafin mayalikum, dengan memberikan setiap karangan itu yang pantas. Kalau itu diarahkan untuk anak-anak, ya berbeda dengan apa? Dengan bapak-bapak. Untuk pemula, berbeda dengan mereka yang sudah lama. Tayyib. Nah, karena itulah di majlis kita ini, alhamdulillah, kajian kita, karena na'am heterogen. Tayyib. Dalam artian berbeda-beda kondisinya, ada yang kecil, ada yang tua, ada yang baru, ada yang sudah lama. Maka masing-masing mengambil faedah yang dimampui. Kayak kasihan tadi al-istidlal, kalau kita baca tok mungkin yang sudah lama tidak ada faedah baru, ya tidak. Akhirnya ya mau tak mau harus diberi tambahan sehingga semuanya bisa mendapatkan faedah. Yang kecil yang baru mengambil poin-poin utamanya. Dan yang sudah lama mengambil tambahan asar atau yang lainnya jangan dilewatkan. Ta'rifat jangan dilewatkan. Yang mungkin hal ini bagi yang baru terlewatkan tidak masalah, karena dia sedang mengambil poin utamanya. Nah, jadi masing-masing memposisikan apa yang paling pantas untuk dirinya. Fala wala yakhruju tasnifuhu min yadihi qabla tahdibi, dan jangan sampai keluar karangan dia dari tangannya sebelum dia mentahdib, yaitu menyeleksinya mana yang harus dikurangi, mana yang harus dibetulkan, mana yang harus diubah susunannya. Taib wa takririn nadhari bih, dan mengulang-ulang untuk melihat karangannya itu, wa tartibihi, dan menertibkannya. Taib ini berhubungan dengan bagaimana seseorang menyusun. Dan ini walaupun mungkin ikhwani fillah sebagian kita itu masih lama, cuma kita butuh apa tekad ke sana. Minimal kita ikhwani fillah punya apa? Peninggalan menerjemahkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, kita belajar bahasa Arab ya berusaha menerjemahkan, walaupun mungkin terjemahan ini kita simpan sendiri untuk nanti anak-anak dan seterusnya. Kita sudah pernah menerjemahkan kita. Baik, untuk apa? Betul-betul kita menggunakan ilmu alat yang telah kita pelajari. Baik. Barakallahu fiikum, nas'alullaha at-taufiq wal 'afiyah.